அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், வபிஹி நஸ்தஈன் ஃபி உமூரி துன்யா வத்தீன், வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா சையிதினா முஹம்மதின் வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan sesepuh kita ayahanda Haji Ahmad Wardi Murdani, mata'anallah bituli hayatihi wa dawami sihatihi. Yang sama-sama kita hormati tamu kita Al-Ustaz Nur Hasan serta para ustaz, para tokoh di Musola Al-Barakah, para RT barangkali, para hujaj, dan hadirin sekalian yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita atas dua kitab ini. Marilah kita mulai pembacaan kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi fid darain amin amin ya rabbal alamin ila qawlihi qala asy-syekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين pengarang kitab Ghayatul Ikhtisar memulai perkataannya dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Pengarang kitab Kifayatul Akhyar ini menjelaskan apa, mengapa memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu wassana'u ala Allahi ta'ala. Alhamdu artinya pujian kepada Allah ta'ala. Atas apa pujian itu? Bijamili sifatihi dzatiyah wa ghairiha, yaitu atas sifat-sifat dzatiyahnya yang dimiliki Allah taala dan lainnya, sifat-sifatnya yang indah yang menjadi anugerah yang kita rasakan keindahannya, itu adalah pujian baginya dengan sifat-sifat yang agung tersebut. Sekarang alhamdu dengan syukru itu apa? Kita ucapkan alhamdu, tapi juga kita kadang-kadang mengucapkan syukur. Dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidanakum. Tetapi dalam surah Al-Fatihah kita suruh baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini perlu dijelaskan apa bedanya alhamdu, apa bedanya asyukru. Beliau menjelaskan jika alhamdu itu adalah pujian yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat yang agung yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang berada pada Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang kita puji, karena memang pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita ini kalaupun ada yang muji itu hanyalah tempelan, ya, tempelan atau salah ngelihat barangkali, atau keburukan kita ditutupin jadi kelihatannya yang cakepnya, padahal yang buruknya ada cuman enggak, tidak kelihatan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifatnya adalah agung, semua sifatnya adalah hakiki, karena dialah pemilik segala yang indah-indah, yang kuat-kuat, yang kaya-kaya dan segalanya, maka adab kita kepada Allah yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah. Nah, apa itu syukur? Wa syukru huwa tsana'u 'alaihi bi'in'amihi. Sementara syukur itu adalah pujian atasnya, atas Allah Subhanahu wa taala, wa in'amihi, dan atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dari sekian anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali kita merasakan kenikmatan itu harus kita ucapkan syukur. Syukur ya, ucapkan syukur atas nikmat-nikmat itu yang kita rasakan. Nah, kapan itu kita ucapkan syukur itu? Seharusnya segala hal yang selama kita di dunia ini isinya adalah syukur. Karena memang hidup ini kita boleh dibagi. Bisa hidup, bisa napas, boleh dibagi. Boleh berpakaian, boleh dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah anugerah selama kita hidup. Selama kita hidup itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang besar-besar saja. Dapat uang besar baru alhamdulillah. Terima kasih Allah. Tetapi yang setiap hari tidak kita rasakan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap tarikan napas, setiap penglihatan yang masih kita bisa lihat, itu semua adalah syukur. Semua pendengaran yang masih kita dengar lewat kuping telinga kita adalah syukur. Semua rasa yang kita bisa cium dari penciuman kita, itu kita harus ucapkan syukur. Segala cita rasa yang kita rasakan lewat lidah kita, itu semua harus kita ungkapkan rasa syukur. Karena semua itu kita rasakan karena masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah diambil pendengarannya. Ada namanya, kalau di humor itu ada namanya Haji Bolot ya. Itu main-main ya. Tetapi main-mainnya pun jadi lucu. Padahal bisa saja kenyataannya orang memang pendengarannya hilang. Jadi ngomong itu enggak nyambung. Gara-gara apa? Pendengarannya dicabut, matanya jelas melihat, nyiumnya tercium bau wangi dan bau busuk, mulutnya merasakan yang enak-enak, tetapi pendengaran dicabut menjadi bahan tertawaan manusia. Ada orang yang diambil pendengaran penglihatannya, ada yang diambil rasa pengecapnya. Bagaimana seandainya kita makan tapi kita tidak berasa? Tidak terbayangkan ya, tidak terbayangkan. Kita kurang garam saja sudah kalang kabut, ini makanan nih sepah banget nih ya. Karena apa? Karena kurang garam. Atau minuman kurang manis. Dari mana tahunya kurang garam dan kurang manis? Karena lidah kita masih berfungsi mengecap itu semua, dan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah setiap kita, selama kita hidup, selalu mengucapkan syukur. Dan dengan syukur itu kita mendapatkan pahala lagi. Jadi double ya. Double yang kita rasakan mengundang nikmat yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Maka yang berbahaya adalah kita hidup biasa, bangun tidur, sehat, tetapi kita tidak merasakan itu sebagai anugerah. Bangun tidur langsung ngeluh. Ya langsung ngeluh, ngeluh kurang pendapatan, ngeluh kurang makan yang enak ya. Ngeluh kurang baju kurang bagus dan sebagainya. Padahal bangun tidurnya saja udah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita lagi tidur, besoknya enggak bangun, enggak ada yang disalahkan, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Besok dicolek ternyata sudah tidak ada. Banyak kejadian ya. Banyak kejadian. Maka ketika kita bangun tidur, selama kita sadar, yang kita ucapkan adalah syukur atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa merasakan kehidupan. Walihada yuhsan an taqulu hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi. Karena itu kamu atau baik dianggap baik kalau kita berkata kepada seseorang, kita, kami puji atau aku puji dia, si fulan itu, atas ketinggian ilmunya dan kedermawanannya. Kita puji, hamidtu. Aku puji dia dengan ilmunya. Oh, ilmunya hebat tuh, ya. Tetapi kita tidak bilang syakartuhu ala ilmihi, ya. Syakartuhu ala ilmihi. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya. Hah? Ucapkan terima kasih atas ilmunya. Padahal belum pernah diajarkan, belum pernah diberikan apa-apa dari ilmunya. Nah, kita cuma kagum dia ilmunya tinggi. Nah, ilmu tinggi itu seharusnya adalah ucapan hamidtu, aku puji dia, ya. Sedangkan terima kasih, kalau dia ngajarin baru terima kasih atas pengajarannya, ya. Itu penggunaan antara alhamdu dengan asyukru. Fakullu syukrin hamdun. Semua ucapan syukur berarti pujian, ya. Berarti pujian. Kita tidak mungkin memuji, mengucapkan orang terima kasih, tadi saya sudah dipukul, enggak mungkin kan? Enggak mungkin, ya. Nah, enggak mungkin kita ucapkan terima kasih saya tadi dijorogin, ya. Kita pasti ngucapin terima kasih kalau diberikan sesuatu yang mengembirakan, yang bermanfaat, ya, bermanfaat. Terima kasih sudah dikasih jalan, ya, kasih jalannya terima kasih. Terima kasih sudah diunjukin alamat, artinya sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi kita, kita ucapkan terima kasih, bukan yang mencelakakan, ya. Maka itu semua rasa syukur adalah pujian. Ucapan syukur adalah pujian. Walaisa kullu hamdin syukron. Tetapi tidak semua pujian adalah ucapan terima kasih, ya. Seperti tadi kita kagum sama orang ilmunya banyak atau uangnya banyak, kita ini orang ini hebat, ya. Tetapi bukan itu adalah bukan ucapan terima kasih kita. Hanya mengungkapkan dia itu hebat. Wa qila ghaira dzalika. Ada lagi ulama itu terlalu beda-beda, ya. Ada yang mengatakan lain lagi pendapatnya. Jadi semua ulama itu selalu berpikirnya itu mendalam. Ya. Ada yang mengatakan begini, dia cari lagi penjelasan lain lagi. Jadi waqal waqila ghairu dzalika. Ada yang mengatakan lain lagi penjelasannya. Coba bayangkan ulama itu enggak mau berhenti berpikir, ya. Lillahi allam fil ismi al-karim lil istihqaq. Artinya milik lillahi, ya. Alhamdulillahi. Pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang berhak memiliki pujian tersebut. Seperti kita katakan ad-daru li Zaid, rumah ini miliknya si Zaid. Wa udifa alhamdu ila hadzal ismil karim duna baqiyatil asma' li'annahu ismu dzatin wa laisa bimushtaqqin. Jadi penisbahan alhamdulillah, pujian yaitu bagi Allah, jadi nama Allah yang mulia ini bukan nama-nama lain, bukan alhamdulillah, alhamdulirrahman, alhamdulirrahim, tetapi alhamdulillah. Mengapa? Karena itu adalah nama zat, ya, nama zat, bukan nama mustaq. Mustaq artinya apa? Mustaq artinya disimpulkan dari sifat lain, yaitu ar-rahman dari sifat rahmah. Maka sifatnya adalah Rahman, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim dari Rahmah, penyayang. Maka Ar-Rahman adalah Maha penyayang, ya. Itu namanya mushtaq, ya, mushtaq. Rabbil alamin. Rabbil alamin apa artinya? Rabb itu bermakna pemilik, ya. Pemilik. Jadi ketika bilang Rabbil alamin, yakni pemilik semesta alam. Semesta alam. Wa yakunu bi makna tarbiyah wal islah, yang juga maknanya Rabb itu adalah yang membangun, yang memperbaiki. Jadi alam ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang membangun, memperbaiki alam ini. Aslinya alam semesta ini terdiri dari potongan-potongan yang sering bergulat, tetapi bisa kita tempati, ternyata terasa nyaman seperti ini hanyalah semata-mata karena diciptakan, bisa ditempati oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Seandainya Allah lepas, maka saat kita duduk ini tahu-tahu keluarnya lava, ya. Keluarnya minyak misalnya di sini. Anda keluar lagi enak-enak bicara, tahu-tahu bergoyang, tenggelam kayak kemarin, ya, di Palu. Nah, ini mengapa bisa tenang begini, bisa jalan ke sono kemari, tidak blesek ke dalam tanah? Itu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal aslinya itu terdiri dari air, pasir, dari kapur, ya, dari lapa dan sebagainya. Tetapi Allah berikan anugerah alam dunia ini bisa kita tempati, bisa tidur nyenyak, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada yuqalu rabba fulanun addi'ata. Sehingga bisa kita katakan rabba fulan, si fulan itu memperbaiki, mengolah addi'ata, sawah atau kebon ya. Kebon berantakan. Nah, ketika ada seorang yang mengawasi, mengolah kebun itu, maka jadilah rapi. Besok ada pohonannya, pohonannya dijagain. Kalau ada hama, dia sempretin. Ya. Kalau ada yang masuk ke situ, dia yang jagain. Dia yang negor orang. Itu maka jadi kebunnya jadi teratur. Karena ada yang jagain, ada yang robba, ada yang mengaturnya, mengurusnya. Ai aslahaha, memperbaikinya. Nah, ya. Segala sesuatu yang indah-indah itu, yang rapi-rapi di dunia, pasti ada yang ngurusin. Yang ngurusin. Ada yang bertanggung jawab, bertanggung jawab. Tidak ada sesuatu rumah yang rapi, kita bilang rumah bangun sendiri. Pasti rumah ini, bangunan ini ada siapa tukangnya nih. Nah, ya. Karena memang sifat alam itu seperti itu. Yang rapi-rapi, yang teratur, pasti ada yang merawatnya, ada yang membuatnya. Fadlahu ta'ala malikul alamin. Allah lah ta'ala pemilik semesta alam. Wa murabbihim subhanahu wa ta'ala, yang mengatur, ya, yang mengurus semesta alam ini. Wal alamina jamu alam. Alamin itu jamu alam, satu alam. Alamin berarti apa? Semua alam-alam yang terlihat, tidak terlihat, ya. Planet-planet yang dekat, yang jauh, yang sekarang ini belum ketahuan ujungnya di mana tuh semesta alam ini. Tidak ketahuan ujungnya. Wakhtalafal ulama fihim. Jadi alam itu siapa? Faqila humul insu wal jin. Ada yang mengatakan mereka adalah manusia dan jin, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas. Waqila jami'ul makhlukin. Ada yang mengatakan semua makhluk-makhluk itu adalah alam. Ya. Ya. Pindah ya ke berikutnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kitab yang kedua, walikaunihi mauduan lil muta'abbidin. Maka diringkas oleh Imam Nawawi kitab ini agar apa? Kitab ini dijadikan bahan untuk orang-orang yang memang mau beribadah, bukan untuk memperdalam ilmu tentang zikir, tetapi yang mau dipakai oleh orang yang berzikir. Walaisu ila ma'rifatil asanid mutatalliin. Mereka itu tidak perlu sanad-sanad menjelaskan derajat-derajat, apa namanya, rantainya dari mana nih, siapa yang ngasih dari A, B, C, C, D. Nah, itu tidak perlu, tidak mempelajari itu. Dia perlunya apa? Itu zikir yang bisa dipakai. Bal yakrahunahu wa in qasura, bahkan menjadi mempersulit. Mereka tidak senang kalau banyak sanadnya, keterangan tentang darinya, dari. Wah, jadi ngerepotin tuh bagi orang yang ingin belajar langsung, pengen diterapkan ya. Illal aqallin, hanya orang sedikit yang senang mempelajari seperti itu ilmu khusus, yang khusus mempelajari tentang derajat riwayat, perlu dia adanya sanad. Wali annal maqsuda bihi ma'rifatul adzkar wal 'amalu biha. Karena yang memang orang pengen membaca kitab ini, tujuannya adalah pengen tahu zikir-zikir apa sih, yang mana sih. Nah, dari Rasulullah SAW. Kemudian saya pengen kerjain. Nah, itu. Wal amalu biha. Saya pengen kerjain mana? Nah, gitu ya. Pengen cepat. Ya. Tidak perlu bertele-tele dijelaskan sampai derajat-derajatnya. Apa namanya, sanad-sanadnya. Wa idahu mazaniha lil mustarsyidin. Tidak perlu juga dan dijelaskan mana, dari mana diambil ini bagi orang yang ingin mengetahui dari mana, dari kitab apa zikir-zikir tersebut. Wa azkuru insyaallahu taala badala min al-asanid ma huwa ahammu minha mimma yukhallu bihi ghaliban. Maka gantinya menjelaskan sanad tadi, saya akan Jelaskan apa yang lebih penting, yang kadang-kadang orang tidak jelaskan apa itu. Wa huwa bayanu sahihil hadis wa husniha wa dha'ifiha wa munkiriha wa munkariha. Saya aku jelaskan hadisnya yang sahih yang mana? Apakah itu hasan? Apa itu dhaif? Apa itu munkar? Ini derajat-derajat hadis. Kalau sahih itu apa artinya? Sahih itu terjamin. Itu memang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya dari Rasul, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai terakhir pengarang kitab. Dicek semuanya jalurnya terpercaya. Semuanya tidak pernah bohong. Semuanya tidak pernah lupa apalan. Namanya yang seperti ini sahih, nyambung ya, nyambung riwayatnya. Berarti kalau kita baca riwayat seperti itu, zikir seperti itu, kita yakin ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyaman kita berzikir ya. Ini dari Rasul, ini sahih. Wah, kita ambil itu ya. Kita rasakan seakan-akan itu kita langsung diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sahih ini. Ya, sahih. Ada juga yang hasan. Hasan itu lebih rendah derajatnya. Kemudian juga ada yang dhaif. Dhaif itu ternyata periwayatnya ada yang tidak meyakinkan. Ada yang dia hafalannya kurang kuat, maka jadi dhaif tuh. Kalau yang dhaif ini kita mulai ragu-ragu tuh, ya. Kalau ada pilihan hasan, ada pilihan sahih, ada pilihan dhaif, kita pilih yang sahih, ya. Kita pilih yang sahih. Baru sekarang-karang ini orang berbicara tentang hasan, sahih, dhaif dan sebagainya pada dunia modern ini. Imam Nawawi dari hampir 1000 tahun yang lalu sudah membicarakan masalah ini, ya. Baru orang sekarang nanya, apa sahih enggak? Ya, dhaif enggak? Imam Nawawi sudah jelaskan dalam kitabnya ini. Jadi lebih dahulu, ya, lebih perhatian terhadap masalah ini. Fa innahu mimma yaftakiru ila ma'rifatihi jami'un nas illa nadiru minal muhaddisin. Karena itu memang yang diperlukan oleh banyak orang. Pengen tahu kita, jangan sampai kita menggunakan zikir-zikir misalnya, ternyata pas dicek zikirnya itu riwayatnya munkar. Wah, atau palsu. Kan sayang-sayang ya. Kalau masih ada yang sahih, kita ambil yang sahih. Supaya jelas-jelas ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karena itu kita penting tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang munkar. Jadi semua memerlukan itu. Wa hadza ahammu ma yajibul i'tina'u bihi. Inilah yang paling penting diperhatikan dalam mengarang kitab-kitab riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya kita tidak salah kerja, tidak salah guna. Ya. Kita sangka dari Rasul ternyata bukan, ya. Wa mimma wa ma yuhaqqiquhu at-thalibu min jihatil huffazil muttaqinin. Dan itulah yang memang sedang dicari-cari oleh orang yang belajar dari para ahli-ahli hadis yang terpercaya, dicari untuk mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang munkar, mana yang maudhu, palsu. Itu tugasnya itu ahli hadis adalah ngecek itu, ngecek, ya. Jadi detektifnya hadis, ya. Perkataan Rasul dicek semuanya. Wa daqaiqul fikhi. Masalah fikih yang jelimet-jelimet, yang detail-detail juga dipengaruhi oleh riwayat tadi. Ini hadisnya apa nih? Jadi ketika masuk kepada perdebatan fikih atau hal-hal yang detail, yang kersil-kersil, maka dilihat di situ, dicek riwayatnya apakah kuat atau tidak, ya. Wa muhimmatul qawaid, juga membuat kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini dalam hukum dibuat oleh ulama itu. Jadi dari kalau yang kuat, riwayat yang kuat dijadikanlah kaidah tertentu bagi ulama dalam membuat kaidah hukum, ya. Wa riyadhatin nufus. Nah, riyadhatun nufus artinya apa? Latihan jiwa. Latihan jiwa. Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi ini bagaimana melatih jiwa kita dengan riwayat-riwayat zikir. Jadi dikatakan Imam Nawawi itu adalah seorang wali kutub. Padahal meninggalnya usianya 45 tahun. Coba bayangkan, 45 tahun tapi wali kutub. Sampai beliau itu tidak kawin. Ya. kerjanya itu hanya ngajar, membaca, menulis. Tidak sempat beli baju baru. Semuanya hidupnya untuk khidmah bagi ilmu, ya, bagi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa karamat beliau itu, mengapa usianya 45 tahun meninggal, tetapi kitabnya itu kalau kita baca kapan ngarangnya? Ada namanya Majmu Syarah Muhadzab. Itu 23 jilid. Ada Raudhatut Thalibin 8 jilid, ada Riyadhus Shalihin 2 jilid, ada Al-Azkar, ada macam-macam banyak, ya. Mengapa seperti itu? Ada Syarah Sahih Muslim. Ternyata beliau wali kutub. Jadi memang waktu itu beliau itu diberkah, ya, dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan kalau lampunya mati, tangannya yang hidup. Tangannya yang hidup, ya. Kalau kita lampu mati kelabakan kita. Nah, dia tangannya hidup, jadi kelihatan tuh, ya. Nah, jadi enggak perlu lampu lagi. Jadi tidak heran karangannya banyak, ya. Karangannya banyak, orangnya enggak tidur-tidur, enggak istirahat-istirahat, hanya untuk nulis. Buat siapa? Buat kita ini sekarang, ya. Kita tinggal menikmati. Wariyadhatin nufus, yang untuk melatih jiwa. Melatih jiwa. Wal adabillati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin, dan etika-etika, akhlak-akhlak yang harus diketahui oleh orang yang salikin. Salikin itu artinya apa? Orang yang ingin mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Orang tasawuf gitu. Salikin, ya. Namanya salikin. Wa adkuru jami'a ma adkuru muwaddihan bihaitsu yashulu fahmuhu 'alal awamil mutafaqqihin. Dan semuanya itu saya jelaskan dengan cara yang mudah dipahami bagi orang yang ingin belajar. Nah, ya. Ya, kita cukupkan pengajian kita, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada malam ini.